Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab ini terdapat empat dalil. Yang pertama adalah surat Az-Zumar ayat 38. Dan yang kedua adalah hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Majah dan Hakim dan disahkan oleh beliau dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sementara yang ketiga adalah hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi pula. Dan yang keempat atsar Hudzaifah radhiyallahu anhu yang membawakan firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 106 ketika mengingkari orang yang memakai jimat. Baik, pada dalil yang pertama surat Az-Zumar ayat 38, Allah Ta'ala berfirman di sini sepertinya dalam matan tidak disebutkan secara lengkap firmannya. Hanya disebutkan sampai qul afaraitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Yaitu terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Apakah sesembahan-sembahan itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Itu sampai situ saja. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan lengkapnya dari ayat ke-38 dan dari surat Az-Zumar ini, ayat ke-38 dari surat Az-Zumar ini, maka sebelum petikan qul afara'aitum, maka di sana ada petikan firman Allah Ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Dan jika engkau tanya kepada mereka, orang-orang musyrik maksudnya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunnallah, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini berarti pada petikan di awal ayat ini terdapat pengakuan orang-orang musyrik terhadap keesaan Allah dalam rububiyahnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan petikan pada ayat yang disebutkan dalam kitab kita ini. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Yang disebutkan dalam kitab yang kita pelajari ini. Katakanlah, maksudnya wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik. Afara'aitum, terangkanlah kepadaku. Jadi fa di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa di sini menurut sebagian ulama kalau datang sesudah hamzah al-istifham setelah a di situ sebelum fa kan a. Afara'aitum. Sebelum hamzah istifham, hamzah yang merupakan untuk pertanyaan, fungsinya untuk bertanya, untuk mengungkapkan pertanyaan, maka fa kalau datang sudah itu, maka dia difahami sebagai huruf, sebagai fa ini difahami sebagai atifah, sebagai atof, fa atof, penggandengan. Menggandengkan apa? Menggandengkan satu kalimat yang mahdhufah. Yang tidak ada tapi bisa diperkirakan kelengkapannya kalau mau dimunculkan perkiraannya, yaitu dari konteks kalimat. Dari situ kita bisa pahami Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah. Kemudian afara'aitum. Jadi maksudnya berarti demikian dengan mamifa seperti tadi. Katakanlah, apakah kalian wahai kaum musyrikin mengakui bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi? Hanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, sedangkan engkau kalian menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Begitu. Makanya petikan kalimat di awal dari ayat yang tidak disebutkan di sini sebetulnya penting untuk memahami ayat ini, sehingga kita bisa paham sisi pendalilannya atau alasan pendalilannya. Jadi seolah-olah Allah berfirman, seolah-olah apakah kalian wahai kaum musyrikin meyakini keesaan aku dalam rububiyahnya, dalam rububiyahku, sementara engkau kalian menyekutukanku dalam uluhiyah. Begitu. Atau katakanlah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti seolah-olah firman Allah ini, apakah kalian meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya sementara sedangkan kalian apa, menyekutukannya. Jadi domirnya dia bukan aku, karena yang disuruh berkata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalian menyekutukannya dalam uluhiyahnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi menunjukkan satu kaidah yang berulang kita telah pelajari, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya itu mengharuskan seorang mengesakan Allah dalam peribadatan. Kemudian ma tad'una, ma di sini ma isim mausul dalam bahasa Arab, dengan makna alladhi, yang ini menunjukkan umum. Ini menunjukkan umum dalam usul fikih dibahas masalah ini, yaitu atau dalam balaghah ini menunjukkan umum, yaitu mencakup sesembahan mereka, apa saja yang mereka sembah. Yaitu sesembahan mereka itu sebagian para nabi, rasul, dan orang-orang soleh, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Penting untuk mengetahui sembahan mereka ini agar kita kita bisa mengamati lingkungan kita sekitar, masyarakat kita di negeri kita. Jadi sesembahan mereka ini, orang-orang musyrik zaman dahulu itu, sebagian para nabi, rasul, dan orang-orang soleh, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Kemudian juga malaikat, seperti dalam surat Saba ayat 40-41. Kemudian bintang, matahari, bulan, pohon, batu, patung, berhala. Jadi nyaris sama dengan kesyirikan yang ada pada zaman sekarang. Yang katanya zaman modern. Kok teknologi tinggi seperti sekarang ini, zaman hari-hari kayak gini kok membahas tauhid. Nah, sekarang cocokkan coba. Sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang musyrikin dahulu di dalam Al-Qur'an itu apa? Cocokkan dengan sekarang. Jadi hati itu tidak patokannya bukan teknologi modern, bukan. Hati itu baru merdeka dari bentuk perbudakan sesembahan selain Allah kalau hanya menyembah kepada Allah saja. Terlepas di zaman modern atau zaman yang belum modern, sama. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ma tad'una min dunillah, segala apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi cara menerjemahkannya seperti itu, karena ma di sini umum. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah sesembahan-sembahan itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jadi kalau Allah menghendaki bahaya kepada kita, sakit, mati, dan seterusnya, kan enggak mampu. Sesembahan-sembahan kaum musyrikin itu menolak apa yang Allah kehendaki itu. Au aradani, atau dia menghendakiku birahmah, untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku. Hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah sesembahan-sembahan itu bisa menahan rahmatnya? Jadi bisa menghalang-halangi saya mendapatkan rahmat Allah kalau Allah menghendaki saya diberi rahmat, dirahmati? Enggak bisa. Itu intinya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kelanjutannya adalah qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Jadi kalau begitu tawakalnya jangan kepada sesembahan-sembahan tadi, tawakalnya kepada Allah. Bersandarnya hati kepada Allah, jangan kepada sesembahan-sembahan tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jelas berkenaan dengan syirik akbar. Namun mengapa Syekh membawakannya untuk membantah syirik jimat yang itu merupakan syirik kecil, kecuali kalau keyakinannya tadi jimat berpengaruh dengan sendirinya. Bagaimana sisi pendalilannya atau alasannya? Ada dua. Yang pertama, ayat ini membantah ketergantungan hati pelaku syirik akbar kepada sesembahan-sesembahan mereka. Sesembahan-sembahan selain Allah. Sedangkan ketergantungan hati juga didapatkan dalam pemakai jimat. Pada diri pemakai jimat, pada hati pemakai jimat. Walau kadarnya tentu lain kalau masih kategori syirik kecil. Jadi karena ayat ini menyatakan batilnya ketergantungan hati kepada selain Allah, bahkan ketergantungan hati yang sangat besar sampai syirik akbar, karena ayat ini adalah ayat untuk membantah syirik akbar, apalagi ketergantungan hati kepada barang-barang rendahan, barang-barang sepele, gombal, benang, gelang, kayu, manik-manik, itu kan barang-barang sepele-sepele. Maka jelas lebih terbantah lagi dengan ayat ini, gitu. Begitu sisi pendalilannya. Yang kedua, ayat ini untuk menetapkan bahwa sesembahan-sembahan mereka selain Allah itu tidak kuasa menolak mudarat dan memberi manfaat. Maka begitu pula jimat. Jadi dalilnya itu kias. Walaupun ini untuk syirik akbar, untuk membantu syirik akbar maksudnya, tapi kias. Menganalogikan kalau ayat ini menetapkan bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah yang mereka sembah itu tidak kuasa menolak mudharat dan beri manfaat, apalagi jimat, barang-barang, benda-benda rendahan, ini lebih-lebih lagi tidak mampu, tidak bisa menolak mudharat dan memberi manfaat. Jangankan benda mati yang rendahan, Nabi, Rasul, orang-orang soleh yang mereka sembah saja tidak kuasa untuk memberi manfaat dan menolak mudarat. Yang kedua, dalil kedua, hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Ini contoh saja, mau kuningan, mau karbahar, mau apa, intinya sama, maka kita katakan syirik. Kalau intinya sama sebagai jimat. Kemudian beliau bertanya, mahadihi, terjemahan mahadihi ini cara menerjemahkannya tergantung pada cara pemahaman istifham di sini, jenisnya istifham apa. Kalimat tanya di sini, kalimat tanya apa yang dimaksud. Jadi menerjemahkan itu juga dengan ilmu. Sampai huruf pun juga sangat berpengaruh pada pemahaman sebuah nas, sebuah dalil. Mahadi itu kan bisa diartikan apakah ini, atau bahasa bebasnya gelang apa ini. Atau gelang apa, bisa di dengan bahasa bebas saya ganti kalimatnya, yaitu gelang untuk apa ini. Jadi apa ini itu gelang untuk apa ini? Untuk perhiasan kah? Untuk jimat kah? Atau untuk apa? Atau kata mahadi itu bisa apa-apaan ini? Nah, jadi mahadi ini adalah istifham ingkari. Dalam bahasa Arab disebut istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. Maka cara menerjemahkannya adalah apa-apaan ini? Karena posisinya yang bertanya sudah paham kemungkaran yang sedang dihadapi. Apa-apaan ini? Namun karena jawabannya minal wahinah, qala, laki-laki itu berkata, minal wahinah, untuk menangkal penyakit lemah badan. Duh, kayak enggak nyambung. Yang bertanya istifham pakai istifham ingkari, jawabannya istifham iftisal. Laki-laki ini pahamnya bukan sedang diingkari, tapi pahamnya sedang ditanya gelang untuk apa ini. Itu namanya istifham iftisal. Istifsal, saya ulangi, istifham iftisal yaitu untuk memperinci. Istifsal untuk memperinci. Gelang apa? Gelang untuk perhiasan? Gelang untuk apa? Untuk jimat. Sehingga dikatakan, atau untuk pengobatan, sehingga dia fahamnya, kata ulama, sebagian ulama memahami seperti itu hadis ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan maksud mengingkari, pelaku pemakai jimat tadi fahamnya memperinci, bertanya untuk memperinci untuk apa, sehingga jawabannya minal wahinah, untuk menangkal penyakit lemah badan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena sudah terbukti ini jimat, inzi'ha, lepaskan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahna, karena sungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Fa innaka law mitta wa ya alaik ma aflahta abada. Kurang lebihnya lafadznya seperti itu. Dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Faedah yang menarik di sini, itulah kesyirikan. Dengan segala macamnya, walaupun kelihatan benar-benar hebat pengaruhnya, pakai jimat ini dibacok mesem-mesem. Wah. Ditembak peluru gelang-geleng. Kemudian di apa saja pengaruhnya besar seperti itu. Nah, ketahuilah berdasarkan hadis ini tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi pemakainya, malah justru membahayakan. Bahkan karena Rasulullah SAW kan bersabda, maaflah ta'abada. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya kalau seseorang itu mati sementara di tubuhnya masih ada jimat itu. Latihan menganalisa dengan teliti redaksi sebuah hadis. Ketika kita dapatkan maaflah ta'abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Selama-lamanya tidak beruntung, padahal keadaannya mati. Tidak beruntung keadaan mati selama-lamanya lagi. Loh, berarti kan kekal selama-lamanya di neraka. Nah gitu. Dikembalikan pada konsep tadi dulu yang saya sampaikan. Kalau muwahhid itu mati, kemudian demikian, maka demikian. Kalau membawa dosa tidak diampuni, maka demikian dan seterusnya. Nah, ini pemakai jimat berarti syirik akbar. Tunggu dulu. Nafyu al-falah di sini difahami dengan perincian. Tergantung falah yang dimaksud apa. Terapkan kaidah yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu kaidah tentang mutlaku syai' dan syai'un mutlak. Masih ingat itu? Syai'un mutlak dan mutlaku syai'. Apa bedanya? Kalau syai'un mutlak, mutlaknya ada di belakang, berarti diganti dengan sempurna atau yang semisal, tergantung konteks kalimat. Ini banyak kepakai, makanya saya katakan ini banyak kepakai untuk memahami dalil, untuk memahami istilah ulama, untuk mutlakul iman, imanun mutlak, seperti itu. Misalnya, ini bedanya ini masalah falah, keberuntungan. Yang dinafikan apa dulu? Falah mutlak atau mutlakul falah? Kalau nafyu di sini falah mutlak, peniadaan keberuntungan secara totalitas, artinya tidak beruntung sama sekali, ya dia tidak masuk surga sama sekali dan kekal selamanya di neraka. Maka kalau demikian, berarti untuk syirik akbar. Memakai jimatnya karena hatinya meyakini jimat ini berpengaruh dengan sendirinya tanpa Allah mentakdirkan berpengaruh. Tetapi kalau nafyu di sini mutlaqul falah, mutlaknya di depan, yaitu peniadaan sebagian keberuntungan, maka terancam masuk neraka sementara. Maka ini untuk syirik kecil. Maka ini untuk syirik kecil yang dia meyakini itu sebagai sebab saja. Cuman agar dia meyakini sebagai sebab saja dan Allah lah yang mentakdirkan berpengaruh sebab tersebut. Cuman agar bisa berpengaruh saya harus pakai jimat ini. Nah gitu. Keyakinannya sebab. Dia masih benar keyakinan dari sisi yang lain, yaitu Allah lah pencipta sebab itu dan pencipta sebab itu berpengaruh. Nah ini syirik kecil. Maka tidak beruntung selama-lamanya. Kita lihat kondisi pemakainya. Apakah dia akan mendapatkan tidak beruntung selama-lamanya dalam arti nafyu falahil mutlak atau nafyu mutlakul falah. Mutlakil falah. Begitu. Jadi sebetulnya mengamati dalil itu kalau dibiasakan dari awal belajar, dibiasakan seperti ini, dibiasakan dengan kaidah, dibiasakan dengan istilah ilmiah ulama, dibiasakan dengan bukan sekedar mengaji haramnya ini, dalilnya ini, wajibnya ini, dalilnya ini, selesai. Tapi proses untuk mendapatkan kesimpulan itu tidak disampaikan kaidahnya, tidak dijelaskan bagaimana sisi pendalilannya, alasan pendalilannya, maka ya apa namanya lemah dalam kemampuan ilmiah nantinya membantah ahlul bid'ah, membantah ahlus syirik, membantah dan seterusnya. Atau rawan sekali memahami nas dengan salah, akhirnya masuk dalam aliran sesat, mengkafirkan orang seperti itu. Kemudian adapun sisi pendalilan hadis ini untuk judul, untuk kesimpulan di judul tentang kesyirikan memakai jimat, bahwasanya dinyatakan jimat itu bukan sebab dalam dalil ini karena tidak bermanfaat, malah justru membahayakan pemakainya di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan membahayakan jiwa dan badannya bisa jadi, dan di akhirat tidak beruntung, terancam azab. Berarti pemakainya tidak memenuhi hukum sebab yang pertama, sehingga dia tergantung hatinya kepada sebab itu sehingga melanggar hukum sebab yang kedua juga. Inilah kesyirikan. Kemudian berikutnya hadis Uqbah ibn Amir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, berselisih ulama pendapat tentang derajat hadisnya. Ada yang menyatakan dhaif, namun Al-Hakim mensahihkannya dan sepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan saya mengikuti yang pensahihan Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Baik, At-Tamimah dan Al-Wada'ah, dua istilah. Yang ini sekedar contoh saja yang dialami oleh masyarakat ketika itu, bisa jadi demikian. Contoh saja, bukan pembatasan, tapi intinya pada jimatnya tadi. Definisi jimat di awal yang sudah saya sampaikan, inti kesyirikan jimat itu pada ketergantungan hati kepada sebab yang bukan sebab dan seterusnya. Tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Jadi jimat yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Yaitu pengaruh buruk yang disebabkan oleh rasa dengki seorang melalui mata, pandangan mata. Nah, tamimah itu seperti itu. Tetapi karena fungsinya adalah untuk niat dipakainya oleh pemakainya untuk menangkal mudharat atau yaitu dapatkan manfaat, padahal bukan sebab, bukan secara syara'an, bukan secara qadaron, secara sunnatullah ilmiah, bukti ilmiah, pengalaman, bukan semuanya, maka ada ketergantungan hati kepada sebab itu. Inilah syirik jimat, syirik pemakaian jimat maksudnya. Jadi tamimah itu jimat untuk anak-anak, gampangannya begitu. Tapi ini sekedar contoh saja. Intinya jimat-jimat lain pun dihukumi sama, sama-sama syiriknya asal terpenuhi kriteria jimat tadi. Wada'ah juga jimat bentuk yang lain, yaitu sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai kerang, menurut anggapan orang-orang jahiliyah digunakan sebagai penangkal penyakit, sebagai penangkal penangkal bahaya, mungkin maksudnya penyakit atau yang semisal itu. Yang jelas ini jimat kerang. Kalau ada jimat akar bahar, ada jimat ake, jimat kerang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan," barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, "fala atamallahu lahu," maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Ini ada faedah menarik, yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalan. Karena namanya tamimah itu diambil dari tamamul amr. Itu keyakinan mereka itu seperti itu. Tamimah itu tamamul amr. Beresnya suatu urusan. Pemakainya meyakini kalau pakai itu beres urusannya. Selamat dari penyakit dan seterusnya. Nah, dalam hadis ini Allah balas pemakainya, Allah ancam dengan balasan maksudnya, pemakainya dengan sejenis keyakinannya tadi. Mengharap beresnya urusan, malah balasannya adalah Allah tidak kabulkan keinginannya. Fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, jimat kerang atau semacam kerang maksud saya, fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan berikan ketenangan kepadanya. Sisi pendalilannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan pemakai jimat. Nah, kalau didoakan buruk, ya ini berarti peringatan keras terhadap perbuatan itu, karena perbuatan itu syirik. Mengapa syirik? Karena hatinya bergantung pada jimat itu. Beda loh, bukti beda loh, apa tergantung sama tidak itu beda. Ciri khas zahirnya sudah beda dari pelakunya, tindak tanduk pelakunya. Sama-sama gelangnya. Kalau itu gelang mainan bukan gelang jimat, itu perlakuannya biasanya beda. Pemakai jimat itu terhadap gelang yang bukan gelang jimat tadi. Batu yang tidak dikeramatkan tadi. Kalau sama-sama akiknya, akik perhiasan dengan akik yang ada isinya menurut mereka begitu, itu lain. Lain. Keris, sama-sama keris sebagai senjata perang, dengan keris yang dimandikan dengan kembang dan dirawat dengan ritual-ritual syirik, ini lain. Bedanya apa? Coba aja kalau kemudian ada orang menghinakan benda yang dikeramatkan tadi, dia tendang, dia apa, marah-marah. Ini tanda ketergantungan hati kepada, kecondongan hati maksud saya, kepada siapa? Kepada apa? Kepada benda tadi. Pada benda tadi. Kemudian atsar Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi Hudzaifah pernah diriwayatkan melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati atau menangkal penyakit panas. Penyakit panas. Di sini atau riwayat yang lain, wafi riwayatin tadi belum dibaca, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini juga jelas dalil bahwasanya memakai tamimah itu syirik. Memakai tamimah itu syirik. Dan ini sahih. Yang riwayat ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Nah, atsar Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dilihat diriwayatkan melihat orang laki-laki yang di tangannya ada jimat untuk menangkal penyakit al-humma. Al-humma itu lain dengan humah. Kalau al-humma itu sakit panas. Kalau humah nanti kita akan ketemu pada lafaz humah, lafaz yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Baik. Perhatikan di sini bahwa ketika Hudzaifah melihat orang memakai jimat, maka diputuskannya benang itu atau jimat itu seraya membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan selainnya. Maksud ayat ini adalah sebagian besar dari mereka, orang-orang musyrik, tidak beriman kepada Allah dalam hal yaitu beriman di sini maksudnya adalah beriman dalam hal rububiyahnya, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Jadi maksud ayat ini menetapkan mereka itu beriman dalam hal rububiyah, namun menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Karena ada kata kecuali ya, ada kata kecuali, tidaklah beriman kecuali. Artinya menetapkan sesungguhnya beriman kepada Allah tapi memperingatkan beriman dalam hal rububiyah, keesaan Allah dalam hal rububiyahnya. Tetapi memperingatkan mereka karena mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Sisi pendalilannya, ayat ini sesungguhnya berkenaan dengan syirik akbar. Bantahan terhadap syirik akbar maksudnya. Namun Hudzaifah radhiyallahu anhu berdalil dengan ayat tentang bantahan terhadap syirik akbar untuk melarang syirik kecil. Syirik memakai jimat. Maka ya kembali seperti pembahasan di awal tadi. Di awal-awal tadi. Bahwasanya kalau syirik akbar saja terbantah dengan ayat ini, padahal ada sisi kesamaan pelanggarannya dengan syirik pemakai jimat yang itu merupakan syirik kecil, maka ya, tentulah lebih terbantah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, selesai bab yang ketujuh. Kita masuk dalam bab yang ke-8, yaitu bab maja'a firruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang penjelasan ruqyah dan tamimah. Mengapa Syekh tidak menyatakan minasyirki, termasuk bentuk kesyirikan, ruqyah dan tamimah, jimat tamimah itu? Inilah salah satu keindahan kitab tauhid ini. Jadi dalam penjudulan Syekh menempuh setidaknya dua metode penjudulan. Di antaranya adalah yaitu penjudulan khusus, artinya penjudulan yang memakai vonis kesyirikan tertentu. Minasyirki lubsul halqati, vonis ini, tapi vonisnya khusus kesyirikan jimat. Adapun Syekh juga menempuh metode penjudulan umum. Maja'a firruqa wat tamaim. Penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Ruqa itu jamak dari ruqyah, bentuk banyaknya dari ruqyah. Tamaim itu bentuk banyaknya dari tamimah. Tidak disebutkan bahwasanya ruqyah itu syirik, bahwasanya tamimah itu syirik. Tetapi penjelasan begitu saja. Artinya Syekh sebetulnya mengisyaratkan dari kalimat ini bahwasanya di sana ada ruqyah, penjelasan ruqyah yang masyru' disyariatkan, dan ada ruqyah yang syirik, syirkiyah. Dan Syekh juga ingin menjelaskan bahwasanya di sana ada tamimah yang disepakati oleh as-salafus saleh terlarangnya, dan ada tamimah yang diperselisihkan oleh sahabat dilarang atau tidaknya. Loh, tamimah itu kan jimat, Ustaz. Iya. Tapi ada di sana tamimah yang dengan, yaitu tamimah dengan Al-Quran. Tamimah berbentuk, yaitu menggantungkan mushaf Al-Quran. Bertamimah dengan Al-Quran, maksud saya begitu. Yaitu menggantungkan mushaf Al-Quran atau secari kertas bertuliskan ayat-ayat. Misalnya, dan seterusnya. Nah, maka tamimah itu ditinjau dari sisi non-Al-Quran ataupun Al-Quran itu terbagi dua. Yang satu tamimah non-Al-Quran, yang satu tamimah Al-Quran. Nah, kalau tamimah yang non-Al-Quran, maka hukumnya haram, syirik, dan tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. As-salafus saleh dalam masalah ini. Adapun tamimah yang itu berupa Al-Quran, maka sebagian salaf membolehkan. Sebagian salaf membolehkan. Nanti akan disebutkan di belakang-belakang oleh Syekh. Nah ini. Jadi di matan-matan belakang, di matan bab ini, namun di akhir-akhir matan, di bab ini, tapi di akhir-akhir matan disebutkan, yaitu walau an Ibrahim qal kanu yakrahuna at-tamaim kulluha minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. Dan juga demikian pada tengah-tengah dari bab itu. Ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mendefinisikan at-tamaim. At-tamaim yaitu syai'un yu'allaku alal awlad yattaqu nabil ain. Satu jimat yang digantungkan kepada leher anak-anak dalam rangka untuk mencegah terkena penyakit ain. Lakin akan tetapi idza kanal muallak minal Qur'an, kalau yang digantungkan itu berupa Al-Qur'an, faqad rakhasa fihi ba'dus salaf, sebagian as-salafus saleh menyatakan keringanannya, diperbolehkannya. Wa ba'dhum lam yurakhis fi. Namun sebagian mereka tidak, menyatakan tidak boleh. Waja'alahu minal manhi anhu, dan menilainya sebagai jimat yang terlarang pula. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya yang melarang adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud dan teman-teman Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud yang senior seperti Ibrahim An-Nakhai, Al-Qamah, Ubaidah, Rabi Ibnu Khuzaim, Al-Aswad, ini juga menyatakan terlarangnya jimat ini. Nah, sekarang kita diajari untuk ilmiah dalam mensikapi perbedaan pendapat. Yang pertama, mengapa sampai mereka berbeda pendapat? Bukankah memakai jimat itu syirik? Kok syirik sampai diperselisihkan pendapat oleh salafus soleh? Nah ini, kita butuh hati-hati kalau muncul pertanyaan seperti ini. Ingat, kembalikan kepada definisi syirik. Nah, itu pentingnya definisi, pentingnya kaidah, pentingnya pembagian. Telah ulama cetuskan hal-hal itu, konsep-konsep itu, definisi-definisi itu setelah mengamati dalil-dalilnya. Sehingga kalau kita mengalami kesulitan memahami suatu dalil, kembalikan kepada itu. Karena itu ringkasan ulama terhadap dalil-dalilnya. Itu secara umum demikian. Kembalikan kepada definisi syirik. Bukankah syirik itu musawatu ghairillahi billah? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Bukankah namanya syirik itu bergantung kepada selain Allah? Nah, selain Allah ini butuh dicermati. Selain Allah itu kan makhluk. Karena kalau bukan Allah, al-khaliq ya, al-makhluq. Bukan Allah, kalau bukan Allah sang pencipta ya, hanya ada makhluk selain Allah. Seluruh selain Allah itu makhluk. Nah, kalau namanya syirik itu terkait dengan selain Allah, menyekutukan Allah dengan selain Allah, maka bertamimah dengan Al-Quran itu hakikatnya bukan kesyirikan. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, maka kalamullah itu kalam diidhofakan kepada kata Allah. Kata kalam diidhofakan, disandarkan kepada kata Allah. Kaidahnya kemarin sudah saya sampaikan. Kalau ternyata tidak bisa terpisah dari Allah, maka itu penyandaran sifat kepada mausufnya, sifat kepada yang disifati. Kalam itu sifat, sandarannya, kata sandarannya itu Allah, lafadz Allah itu apa? Lafadz Allah, Allah itu yaitu mausuf yang disifati. Bukan penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Berarti kalamullah itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, dari sisi inilah maka bukan syirik. Tetapi apakah terlarang atau tidak? Nah, kalau terlarang atau tidaknya itu, maka kita memakai sikap ilmiah tarjih. Memilih pendapat yang terkuat. Setiap ada perselisihan di kalangan sahabat ataupun as-salafus salih, dan itu persisian yang mu'tabar, maka sikap ilmiah kita adalah mengembalikan kepada dalil. Mengembalikan kepada dalil. Pendapat mana yang didukung oleh dalil, maka itu yang kita pilih. Karena sahabat secara individu, kalau berselisih dengan sahabat yang lain atau as-salafus salih berselisih dengan as-salafus salih yang lain, maka secara individu mereka bisa apa? Salah bisa benar. Maka kembalikan kepada dalil. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya secara dalil yang terkuat adalah yang menyatakan haramnya tamimah berupa Al-Quran ini. Mengapa demikian? Satu, keumuman dalil larangan tentang tamimah. Nanti insya Allah akan masuk dalilnya ada dalam ya. Ini dalil kedua dari bab ini insya Allah. Keumuman larangan tentang tamimah. Jadi dalam dalil tamimah itu terlarang bentuk apapun juga. Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Berupa apapun juga, tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kemudian terlarang pula karena sebab pencegahan preventif agar tidak muncul tamimah non Al-Quran. Dan yang ketiga, jadi kalau nanti dibiarkan orang memakai tamimah berupa Al-Quran, nanti yang pakai gantungan-gantungan di lehernya, di tangannya, kemudian ada buntelan apa bungkusan apa kain hitam, ketika mau diingkari dia berdalih, ini Al-Quran kok, tulisan Al-Quran dalamnya kok. Gak jadi diingkari. Terus akhirnya meluas. Ini itu pencegahan. Dan pencegahan itu tertuntut. Satu dzara'i itu tertuntut dalam syariat. Kemudian yang ketiga, kalau dibiarkan tamimah berupa Al-Quran akan menyebabkan terlecehkannya Al-Quran. Kalau digantungkan kepada leher anak kecil, nanti bisa kena apa? Kalau seandainya digantungkan di tangannya, bisa nanti kalau pas dilepas, kemudian dibuat mainan, dilempar ke tempat yang jorok, tempat sampah, namanya anak-anak, diputus, dia, atau kemudian kena ludahnya, atau dan seterusnya. Nah ini, padahal tuntutan kita adalah memuliakan tulisan Al-Quran. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita ambil pelajarannya satu persatu tentang ini, karena sudah tamimah ini sudah dibahas pada bab yang sebelumnya, maka satu saja dalil yang akan saya sampaikan di sini untuk tamimah, tapi yang lainnya untuk ruqyah. Ruqyah kan baru dibahas di bab ini. Ruqyah baru dibahas di bab ini. Tapi sekalian sebagai dalil tentang ruqyah. Baik. Pada dalil yang kedua. Sini disebutkan dalil yang kedua adalah dalil Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, dan disahkan oleh beliau dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah, jimat tiwalah, jimat pelet itu untuk merekatkan kecintaan suami dan istri, maka ini syirik. Semuanya syirik. Itu zahir hadis itu, ini seperti itu maknanya. Semuanya syirik tanpa kecuali. Zahir itu apa toh? Ma yatabadzaru fi dzihin. Makna yang segera tertangkap pikiran ketika membaca hadis ini. Dalil ini. Makna zahirnya adalah semua ruqyah, semua tamimah, semua tiwalah, jimat tiwalah, jimat, tamimah, dan semua ruqyah itu syirkun, itu zahirnya. Makna yang segera tertangkap pikiran. Mengapa zahirnya seperti itu? Jawabannya, karena alif lam pada ar-ruqa, pada at-tamaim, dan pada at-tiwalah itu alif lam yang menunjukkan keumuman dalam ilmu usul fiqh. Ini kategori alif lam al-jinsiyah, dan alif lam ini menunjukkan, dalam konteks ini menunjukkan keumuman. Umum apapun bentuk ruqyahnya, umum apapun bentuk tamimahnya, umum bagaimanapun, umum apapun tiwalah itu, syirik. Itu menurut hadis ini. Namun ingat kaidahnya lagi, bahwasanya kalau seseorang itu berdalil, jangan hanya mengambil sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Oleh karena itu berhati-hati kalau mendapatkan dalil yang umum, barangkali di sana ada dalil yang mentaksis, mengkhususkan. Tunggu dulu, jangan segera disimpulkan. Kalau didapatkan dalil yang mutlak, tunggu dulu, jangan segera disimpulkan. Barangkali di sana ada dalil lain yang mentakyid, memberi keterangan pengikat, menunjukkan keterangan pengikat, maksud saya seperti itu. Oleh karena itu dalam usul fikih dipelajari masalah-masalah yang seperti ini. Nah, ini memang umum, tapi di sana ada dalil-dalil lain. Kita harus menggabungkan seluruh dalil-dalil yang ada untuk menyimpulkan satu kesimpulan hukum. Baik, untuk pertama kali masalah ar-ruqyah disebutkan di sini. Jelas ruqyah itu ada yang masyru' disyariatkan, dan ada yang yaitu mamnu' terlarang, syirik. Ada yang seperti itu. Nah, ini umum memang hadis ini, namun di sana ada hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu 'ala ruqaqakum." Perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah itu tidak apa, tidak mengapa. Boleh seorang berruqyah dengannya. Ma lam yakun fihi syirkun, selama enggak ada unsur kesyirikannya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperinci, enggak semua ruqyah dilarang. Inilah yang dinamakan dalam ilmu usul fiqh, al-umum yuradu bihil khusus. Umum tapi maksudnya khusus, karena ada dalil yang mengkhususkan. Yang hadis tadi, hadis yang kita baca tadi, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Bahwasanya ruqyah itu semuanya yang syirik. Yang ada kesyirikan di dalamnya, syirkun, ya pantas. Karena umum itu ada yang maksudnya khusus. Maksudnya khusus. Ada umum yang tetap pada keumumannya karena enggak ada dalil yang mengkhususkan. Gitu. Sekarang yang kedua, at-tamaim, alif lam juga menunjukkan keumuman juga. Mari kita lihat dalil yang lain, adakah yang mengecualikan? Oh, tidak ada. Ulama menjelaskan seperti itu berdasarkan penelitian ulama. Dengan demikian berarti tamimah berupa Al-Quran pun masuk dalam yang terlarang. Kemudian juga demikian, berikutnya yaitu tiwalah, adakah pengecualiannya? Maka tiwalah ini pun tidak ada pengecualiannya. Dan perlu diketahui tiwalah ini karena jimat pelet itu sesungguhnya mengandung tiga penjeratan delik kesyirikan. Pelakunya, pemakai sihir pelet ini terjerat tiga delik sekaligus. Delik yang pertama, delik sihir. Dijerat aturan berangkap ini. Terjerat delik berangkap ini. Pelaku syirik pelet ini, jimat pelet ini. Satu, delik sihir. Dua, delik tamimah. Dan tiga, delik ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah. Mengapa kok bisa demikian? Kalau mengapa kok masuk dalam kategori jenis sihir, nanti insya Allah kita sampai kepada sihir. Antum insya Allah belajar sihir. Syiriknya sihir maksud saya. Bersama Ustadz Ikrimah insya Allah, karena ini masuk bab ke-24. Tugas saya sampai mengantarkan kalian bab ke-23, itu pun kalau nyampe. Ya. Adapun mengapa kok ini masuk tamimah, karena memang sesuatu itu digantungkan, dipakai dengan tujuan daf'ul bala atau raf'ul bala, dan hatinya tergantung dengannya. Dan mengapa masuk dalam ruqyah syirkiyah, karena memang sebelum dijual jimat itu oleh dukun, dirukyah-rukyah dulu, dimantra-mantrain dulu, dijompa-jampi dulu, dengan jompa-jampi mantra-mantra syirik. Ditiup-tiup dulu, sambil ngedorkan kaki 3 kali ke bumi, jin laki-laki, jin perempuan, dan terus mengucapkan ditiup. Nah itu tipe-tipe dukun ya seperti itu. Tipe-tipe dukun seperti itu. Dari dulu intinya sama, bahkan tidak berkembang. Kalau misalkan ada tenun alhamdulillah tidak berkembang. Kalau seandainya tenun misalnya, tenung itu apa? Santet yang tahu-tahu perutnya buncit isi apa? Paku misalnya. Itu kan enggak berkembang-kembang, dari dulu paku terus. Enggak pernah kulkas, BlackBerry, kemudian namanya tablet, enggak pernah. Dari dulu ya paku, silet, dan yang semisal itu. Jadi sama sesungguhnya intinya itu. Alhamdulillah enggak berkembang. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang terlarang. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah pengobatan suatu penyakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, juga demikian membacakan atau menyebutkan nama-nama, berlindung kepada Allah dengan menyebut namanya, sifat-sifatnya dalam istiadah tersebut. Dan ciri khas atau syarat ruqyah ada 3. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya, beliau mengatakan antakuna bil Qur'an. Ruqyah disyaratkan, diperbolehkan jika dibacakan dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Au bi asma'illah, atau disebut dalamnya nama-nama Allah. Au bi sifatihi, atau sifat-sifatnya. Jadi ruqyah itu kalau bahasa bebasnya jampi, mantra. Cuman ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Saya sulit cari padanan kata dari jampi atau mantra yang tidak berkonotasi negatif. Karena bisa jadi kalau diartikan jampi atau mantra, orang konotasinya pokoknya itu syirik-syirik. Tapi apa ya yang komat kamit kemudian tapi enggak syirik, itu apa bahasa kita selain jampi atau mantra? Ada yang memiliki pilihan alternatif kosakata lain? Ya, sebenarnya semacam itulah. Nah, itu. Ini ruqyah baru boleh jika terpenuhi 3 syarat. Syarat yang kedua, antakuna bil kalamil arabi, yaitu dengan bahasa Arab. Ma'lumul makna, maknanya bisa difahami. Atsalitsah, yang ketiga, alla ya'taqida annaha tanfa'u bi nafsiha, tidak boleh meyakini bahwasanya ia bermanfaat atau berpengaruh dengan sendirinya, terlepas dari takdir Allah. Tidak boleh yang seperti itu. Yaitu tidak terpenuhi, kalau sampai meyakini terlepas dari takdir Allah, berarti tidak terpenuhi hukum sebab ke 3. Adapun syarat pertama, ditambahkan untuk syarat pertama ini, yaitu bima tsabata fi sunnah, yaitu mantra apa namanya ruqyah yang isinya dibacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an, nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, atau sesuatu yang zikir yang tersebut dalam as-sunnah, doa-doa maksudnya yang ada dalam as-sunnah, doa-doa yang ada dalam as-sunnah, atau sesuatu yang disebutkan dalam, atau sesuatu yang disebutkan dalam as-sunnah. Baik, untuk syarat pertama ini, dan juga untuk syarat kedua, maka ini terjadi perselisihan ulama. Adapun untuk syarat ketiga, ini disepakati. Bahkan ada yang menyebutkan syarat satu lagi, alla takuna mimma yukhalifu syara', ruqyah itu tidak menyelisih syariat. Contohnya menyelisih syariat yaitu isi mantra-mantranya adalah berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada, istighosah kepada jin yang diyakini raja di kampung, raja jin di kampung itu misalnya. Dan ini terjadi pada apa? Mantra-mantra yang syirik, mantra-mantranya, ruqyahnya para dukun itu yang syirik. Tapi mereka suka mengelabui. Awalnya ayat Al-Qur'an dibaca. Bisa jadi. Awalnya lafaz-lafaz zikir dari as-sunnah dibaca. Akhirnya pun juga demikian, dari Al-Quran atau As-Sunnah. Dan dikeraskan kedua-duanya. Namun tengah-tengahnya, komat kamitnya tidak dibunyikan. Nah, kalau dibunyikan ketahuan doa kepada jin misalnya. Doa ibadah, wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Kalau tidak syirik akbar. Nah, ini disembunyikan. Pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, tengah-tengah disembunyikan, kalau dikeraskan, wahai jin penunggu kampungku, dan seterusnya, atau yang lainnya. Maka dari itu, kalau ruqyah itu ternyata isinya adalah kalimat yang tidak bisa difahami oleh tidak difahami maknanya, ini terlarang dalam syarat yang kedua itu. Jadi wasilah kepada syirikan, taruhlah tidak syirik. Nanti orang jadi ikut, orang-orang yang dukun yang melakukan kesyirikan jadi ikut-ikutan beralasan ini anu kok ayat Al-Qur'an yang saya baca. Seperti itu. Jadi wasilah kepada kesyirikan. Kalau ruqyah yang diharamkan berarti contohnya adalah yang pokoknya yang terlarang, isinya berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada jin dan seterusnya. Ini kesyirikan. Nah, dari sinilah kita bisa fahami bahwasanya kalau ada innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirik berarti yang seperti itu, yang ada doanya kepada selain Allah dan seterusnya. Tapi kalau ada dalil la ruqyata illa min ainin aw humatin, seperti itu, tidak ada ruqyah yang lebih mujarab selain untuk penyakit ain dan penyakit akibat sengatan binatang berbisa. Misalnya, jika ada yang seperti itu, hadis yang saya yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Majah, maka yang seperti itu berarti ruqyah yang terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi ruqyah terbagi dua seperti itu. Baik. Selesai yang bab yang ke-8. Baik, bonus. Jadi sebelum berpindah kepada bab yang selanjutnya, ada bonus menarik berupa pembahasan hadis Abdullah ibn Uqaim. Abdullah ibn Uqaim ini hadisnya marfu', diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Arnaut. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalan. Barang siapa yang hatinya bergantung, bersandar kepada sesuatu, syai'an di sini nakirah, tidak beralif lam. Kemudian dalam konteks kalimat syarat man, barang siapa, maka, itu kalimat syarat. Maka menunjukkan faedah umum. Bergantung pada siapapun juga selain Allah maupun bergantung kepada Allah, sama saja. Semuanya akan mendapatkan akibat yang sejenis. Apa itu? Wukila ilai. Allah jadikan orang itu senantiasa bergantung kepadanya. Kepada syai'an tadi. Kalau bergantungnya kepada selain Allah, ya Allah jadikan senantiasa merasa butuh terus kepada dukun itu, kepada jin itu, terus gak bisa lepas. Hidupnya tergantung terus kepada dukun itu. Dikasih jimat yang ini kurang mujarab, kok masih sakit. Datang lagi, katanya suruh menyembelih ayam cemani hitam mulus, kok masih ada jeleretnya. Terlanjur apa namanya, kok masih ada putihnya sedikit. Terlanjur disembelih, kok belum sembuh-sembuh penyakitnya. Loh, itu kan karena dukunnya beralasan, berkilah, itu karena masih ada jeleret putihnya. Ulangi lagi, dan seterusnya. Dan itu tipu daya, dajjal, dukun itu dajjal, pendusta, tipu daya. Orang datang ke dia, divonis oleh dokter, batu ginjal. Kemudian dukun bilang, mau Anda saya pindahkan batu ginjal Anda ke batu ginjal kambing. Nah, ini mukodimah syubhatnya. Karena apa? Kalau langsung mengatakan, maukah kamu menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, untuk jin saya? Nah, kelihatan langsung syiriknya. Tapi kalau di mukodimah, maukah saya pindahkan batu ginjal Anda ke batu ginjal kambing? Eman dokter bedah. Nah, ketika bilang mau, langsung bikin polesan. Cari kambing India. Wah, ini. Kemudian apa namanya, yang begini, yang kemudian ada putih di kepalanya, yang tanduknya begini, demikian, dan seterusnya. Setelah cari kesana kemari, ketemu misalnya, dan nyarinya sulit, kemudian disembelih. Nah, ketika menyembelih, lihat bagaimana hatinya mempersembahkan sesembelihan itu untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Padahal menyembelih itu adalah ibadah. Haram ditujukan kepada selain Allah. Dan jin tidak akan membantu. Biasanya tidak akan membantu dukun kecuali setelah melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Nginjek mushaf Al-Quran dulu baru dibantu. Nginjek, itu pun kalau mampu mereka membantu. Begitu. Semakin besar kekufurannya, semakin besar bantuannya. Bisa jadi demikian. Itu pun kalau jin itu mampu. Bahkan salah satu orang yang seperti itu, yang semodel itu, menyatakan bahwa dengan terang-terangan bahwasanya saya tidak bisa masuk surga. Sampai seperti itu. Dia sudah memilih jalan hidupnya seperti itu, waliyadzubillah. Baik. Nah, barang siapa, hadis ini terdapat pelajaran yang besar, barang siapa yang hatinya tergantung kepada sesuatu, yaitu pikirannya terpaut pada itu mayoritasnya, harapannya tergantung kepada sesuatu itu, takutnya juga demikian. Kalau parahnya, kalau sesuatu selain Allah, maka itulah hakikat kesyirikan. Ketika hati tergantung kepada selain Allah dalam usaha untuk mendapatkan manfaat dan untuk tertolaknya mudarat. Tapi sebaliknya, dalil ini bisa juga menjadi dalil tauhid. Aktivitas bertauhid maksudnya. Jika bergantungnya hati seorang itu kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan senantiasa tidak bisa terlepas, merasa tidak yakin, tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah, dari pengaturan Allah, dari dan seterusnya. Kemana-mana ingat dia, ingat Allah, zikrullah, berusaha seperti itu. Harapannya digantungkan kepada Allah, cintanya kepada Allah, dan seterusnya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ya. Berikutnya adalah at-tabarruk. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Salah satu bukti keindahan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah bab ini, penjudulan bab ini. Bagaimana Syekh pandai menarik perhatian pembaca ketika menganekaragamkan bentuk-bentuk penjudulan. Perhatikan dua bab sebelumnya, minasyirki lubsul halqati, langsung pemfonisan dengan jelas. Perhatikan bab yang sesudahnya, bab maja'a minar ruqa wat tamaim. Isyarat saja, pakai isyarat, tidak jelas langsung menunjukkan. Tapi baru jelas setelah melihat dalil-dalilnya di bawahnya yang disampaikan dalam bab itu. Nah, pada bab ini modelnya ganti lagi. Yaitu dibiarkan pembaca tergelitik untuk segera mencari tahu bagaimana penjelasannya dalam dalil-dalil yang beliau sebutkan dalam bab ini. Jadi seolah-olah Syekh itu memberi titik-titik di belakang kalimat, sesudah kalimat wa nahwihima. Bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima nuqtah nuqtah nuqtah titik titik titik begitu. Itu kan menarik. Ramadan yang ceria titik titik titik. Ketika awal melangkahkan kaki ke UGM titik titik titik. Enggak diteruskan kalimatnya. Dibiarkan untuk membaca kelanjutannya selengkapnya di ketika cinta berlabuh titik titik titik. Nah, itu kan menarik perhatian. Nah, Syekh ini seolah-olah seperti itu. Bab man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima titik titik titik. Bab barang siapa yang mencari berkah dengan pohon atau batu atau yang semisal keduanya, maka titik-titik-titik gitu. Nah, titik-titiknya itu bisa diketahui dari apa? Isi dari bab ini. Apa titik-titiknya itu? Fahwa musyrik. Itu, titik-titiknya ternyata mengagetkan, fahwa musyrik. Kalau ketika cinta berlabuh titik-titik, maka cerai, jalan keluar, itu kan kaget itu, kaget. Seperti itu. Ya. Fahwa musyrik. Barang siapa yang mencari barokah dengan pohon atau batu atau semisal keduanya, maka itu musyrik, melakukan kesyirikan. Kata kunci dari judul ini adalah tabarroka. Tabarruk. Tabarruk ini wazannya tafa'ul. Dari barokah. Yaitu maksudnya tolabul barokah. Tolabul barokah. Tabarruk itu maksudnya adalah tolabul barokah. Mencari atau yaitu mencari berkah. Tolabul barokah. Mencari berkah. Sementara berkah atau barokah itu diambil dari birkah. Birkah itu adalah majma'ul ma', sumber air. Penting kita memahami akar bahasanya seperti itu maknanya, karena sumber air itu terbedakan dengan saluran air yang menyalurkan air dari sumber ke tempat yang lainnya dari dua sisi. Yang pertama dari banyaknya. Yang kedua dari terus-menerusnya. Sumber air lebih banyak daripada air yang ada dalam saluran. Dan terus-menerus bersumbernya itu lebih potensi untuk terus-menerus dibandingkan dengan apa? Dengan saluran. Nah, dengan demikian barokah itu kembali kepada banyak, al-kathrah wad-dawam, dan terus-menerus. Yaitu kebaikan yang banyak dan terus-menerus kebaikan tersebut. Ini kan soalnya kalimat yang sudah jadi serapan bahasa kita, berkah. Kalau orang kampung berkatan, atau kalau kemudian apa namanya, diberkahi. Nah, seperti itu. Itu berkah itu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan itu terus-menerus ada. Tolabul barokah maksudnya mencari kebaikan yang banyak dan bukan hanya banyak tapi juga terus-menerus. Maka beda sekali seorang hamba yang tahu bahwasanya keberkahan itu adalah dari Allah, maka mohonnya kepada Allah. Dan berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus-menerusnya kebaikan tersebut. Beda orang yang tahu seperti ini akan tergerak untuk banyak-banyak mohon berkah pada ilmunya, pada amalnya, pada hartanya. Dengan orang yang tidak faham siapa Rabbnya. Tidak faham Rabbnya itulah yang memiliki berkah. Tidak faham dan seterusnya. Maka cari berkahnya, ngalap berkahnya ke petilasan-petilasan, ke patung-patung, ke kuburan-kuburan, ke dan seterusnya. Hatta sesama muwahidun, sesama ahlu tauhid. Yang satu lebih faham tentang Allah, maka lebih banyak memohon barokah dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam anak pada anak-anaknya, dan seterusnya. Yang satu hanya sedikit berdoa atau bahkan tidak pernah berdoa untuk diberkahi ilmunya. Ternyata hasilnya adalah yang sama-sama kelas mahat ilmi, sama-sama kelas satu. Ya dulu 2 tahun ya, saya lupa sekarang 1 tahun. sama-sama semester 1. Gurunya sama, materinya sama, bukunya sama. Yang satu banyak-banyak mohon diberkahi ilmunya. Dengan ilmu yang sama-sama sedikitnya misalnya, dia banyak bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan ilmunya. Banyak bermanfaat bagi teman kos-kosnya, banyak bermanfaat bagi ibu bapaknya, bagi keluarganya. Dia tuangkan dalam tulisan, bermanfaat bagi orang banyak. Yang satu sama gurunya, sama bukunya, ya gak bertambah amalannya, gak bertambah kebaikannya dengan sebab punya ilmu tersebut. Ilmunya kurang berkah. Seorang, dua orang pegawai sama-sama punya gaji 1 juta. Yang satu dengan 1 juta banyak bisa berbuat kebaikan, diberkahi oleh Allah. Dia pandai mengatur uang tersebut untuk kebaikan. Dia bersabar meninggalkan kebutuhan-kebutuhan tersier demi untuk membeli kitab-kitab ulama untuk kebutuhan pokoknya, primernya, menyangkut kebutuhan hati, mengenal Rabb-nya. Tapi yang satu tidak, sama-sama 1 jutanya tapi habis untuk BlackBerry-an, habis untuk WhatsApp-an, habis untuk dan seterusnya. Kurang berkahnya. Nah, ini pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal at-tauhid. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun berkah, ikhwan fillah, tidak ada satu pun yang bisa memberikannya kecuali Allah tabaraka wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Furqan ayat 1 bahwasanya berkah itu milik Allah tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Jadi di sini ditunjukkan bahwasanya Allah itu pemilik kebaikan yang sangat agung, sangat besar, sangat banyak, dan terus-menerus Allah memiliki berkah itu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga demikian seperti tabarakalladzi biyadil mulk, surat Al-Mulk ayat 1. Dan juga demikian wabarakna alaihi wa ala Ishaq dan seterusnya. Maka karena berkah itu milik Allah, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah. Berkah itu, ikhwani fillah, tabaruk maksud saya, tabaruk itu ada yang diizinkan, bahkan diperintahkan secara syar'i, dan ada yang tidak diizinkan secara syar'i. Tabaruk yang diizinkan secara syar'i, Syekh Shalih Al-Syekh Hafizhahullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya tabaruk itu kotakunu amkinah, bisa bentuknya terkait dengan, yaitu bertabaruk dengan apa, terkait dengan tempat-tempat au azminah atau waktu, dan bisa juga tabaruk itu dengan, yaitu makhluk manusia. Tapi yang seperti apa penjelasannya, kita insya Allah nanti bisa sebentar lagi dapatkan. Yang pertama terlebih dahulu, tempat-tempat. Seperti Baitullah Al-Haram, Baitul Maqdis misalnya. Atau masjid. Berkah di sini bukan berkah dzatiyah. Berkah yang terkait dengan tempat itu bukan berkah dzatiyah, artinya zatnya harus dipindah agar kita dapat kebaikan itu, tidak. Tapi berkah maknawiyah, suatu yang abstrak, maknawi. Maka cara mengambilnya pun juga harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Ingat, Tabaruk ada dua, diizinkan dengan tidak diizinkan dalam syariat. Nah, yang diizinkan itu pun cara tolabul barokahnya, mencari berkahnya sesuai dengan syariat. Tidak boleh dengan cara bid'ah. Bagaimana berkah yang terkait dengan masjid, namanya saja kebaikan, berkah itu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan kalau berada di dalam masjid? Ya, contohnya dengan iktikaf. Seorang akan mendapatkan pahala dengan iktikaf di dalam masjid. Karena iktikaf itu harus di masjid. Atau kemudian dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Dan seterusnya. Atau kemudian duduk di masjid, habis sholat subuh berzikir sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu pada waktunya sholat dua rakaat. Dan seterusnya. Itu tempat. Jadi untuk tempat ini tidak berkah dzatiyah. Zatnya tidak dipindah agar bisa dapat kebaikan. Bukan begitu. Orang haji ke Mekah, kemudian masuk Al-Baitul Haram Al-Makki, kemudian di depan Ka'bah dia berpikir bahwasanya ini berkahnya adalah berkah dzatiyah. Diambillah kemudian tanah di sekitar situ, kemudian dibawa pulang ke Indonesia, kemudian dibuat sabunan misalnya, atau kemudian dibuat mengoleskan penyakit di tangannya yang enggak sembuh-sembuh. Berkah. Itu salah yang seperti itu, karena berkahnya bukan dzatiyah ya. Berkahnya bukan dzatiyah ya. Juga demikian untuk contoh tempat waktu berkah yang talabul barokah, yaitu tabarruk dengan waktu, adalah semisal syahrul Ramadan, bulan Ramadan, atau hari-hari yang Allah muliakan yang lain. Cari berkahnya bagaimana? Ya, puasa di bulan Ramadan misalnya seperti itu. Atau tarawih dan yang lainnya. Kalau Senin dan Kamis, maka apa? Puasa Senin dan Kamis. Bukan berarti kalau sudah jelas-jelas syahrul Ramadan punya keutamaan, seseorang bisa mendapatkan berkah di dalamnya, kemudian bebas cara talabul barokahnya, mencari berkahnya sesuai dengan kemauannya sendiri. Tidak. Memang benar kita bisa talabul barokah dengan syahrul Ramadan, tapi caranya juga harus sesuai dengan sunnah. Kalau caranya bid'ah, misalnya di bulan Ramadan atau bulan Syakban sebelum masuk bulan Ramadan, padusan. Mandi di sumber tertentu yang kemudian diharapkan dari dengan itu bersih dosa-dosanya sebelum masuk bulan Ramadan. Inilah bulan Syakban di akhir-akhir. Dia ingin mengambil berkah pada bulan Syakban dengan cara seperti itu. Ini cara yang tidak disyariatkan, bertentangan dengan syariat. Baik. Kemudian berkah yang terkait talabul barokah, maksudnya yang terkait dengan manusia. Tabaruk dengan manusia. Maka ini ikhwan fillah, tabaruk dengan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabaruk dengan berkah yang dzatiyah dan tabaruk dengan berkah yang maknawiyah. Artinya ada sekelompok manusia yang memang kalau kita bertabaruk dengannya, berkahnya adalah berkah dzatiyah. Dan ada sekelompok manusia yang berkahnya adalah berkah maknawiyah. kita tidak bisa mengatakan seperti itu kecuali dengan dalil. Dalil ini memang menunjukkan adanya berkah dzatiyah. Ya sudah, kita sami'na wa amanna bih. Kami mendengar dan kami mengimaninya. Peraturan itu dari Allah, terserah Allah. Kalau Allah dalam dalilnya mengatakan atau memutuskan seperti itu misalnya, maka kita sami'na wa amanna bih. Kami mendengar dan kami mengimaninya. Itu maksud saya menyampaikan dalam lewat lisan Rasulnya, Allah menyampaikan lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang berkah dzatiyah, siapakah yang masuk kelompok ini? Yaitu al-anbiya dan ar-rusul alaihi salatu wasallam. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam, berkahnya berkah dzatiyah. Allah jadikan jasad-jasad mereka mubarakah, diberkahi. Allah jadikan jasad Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberkahi. Dalilnya mana? Sebagaimana dalil riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya para sahabat kanu yatabarrakuna bi irqihi. Mereka dahulu mencari berkah dengan keringat beliau. Wa yatabarrakuna bi syi'rihi, dan mencari berkah dengan rambut beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga demikian, kalau beliau wudu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka para sahabat pun mencari berkah pada air wudunya. Air wudu beliau. Ini khusus para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Adapun berkah yang pada selain mereka ini, maka ada berkahnya namun bukan dzatiyah, maknawiyah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Ditetapkan di sini, barakatil muslim. Seorang muslim punya, Allah berkahi seorang muslim. Cuman berkahnya bukan dzatiyah selain para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga kalau sang kiai habis kajian, kemudian minumannya enggak habis, jangan berebut minuman Pak Kiai. Ini. Karena berkahnya bukan dzatiyah. Kalau Pak Kiainya meninggal dunia, jangan berebut air habis memandikan jenazahnya untuk dibuat cuci muka biar, karena kiainya matinya umur 100 tahun atau 99 tahun diskon 1 tahun, 100 tahun diskon 1 tahun. Nah, ini apa? Dikurangi 1 tahun, maksud saya ganti demikian. Ini apa, ikhwan? Berebut supaya awet muda. Berkah. Berebut air sisa mandi jenazahnya tadi. Bukan demikian. Atau kemudian anak jatuh dari pohon, patah tangannya. Dicarilah ibu kandungnya. Kata nenekku, begitu. Dalilnya kata nenekku. Kalau kemarin dalilnya burung gagak sanatnya. Sekarang sanatnya kata nenekku. Kata nenekku. Jadi patah tulang itu bisa gandeng kalau dengan ludah ibu kandung yang baru bangun tidur belum gosok gigi. Wah, itu berkah itu. Katanya begitu misalnya. Nah, ini yang seperti ini diolesi kemudian tidak, ikhwan. Atau kalau mau lulus ujian, sedang menghadapi ujian, kemudian lewat atau dilangkai dulu oleh bapak atau ibunya. Ditempelkan dulu kaki bapak ibunya, dicium, berkah dzatiyah. Tidak demikian. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, kata wa nahwihima, kata wa nahwihima ini maksudnya adalah selain dari atau semisal dari pohon dan batu. Tabaruk yang terlarang selain pohon dan batu, maksudnya supaya mendapatkan manfaat atau tertolak mudharat dengan bertabaruk dengan itu, padahal itu bukan tabaruk yang diizinkan dalam syariat. Seperti contohnya selain batu dan pohon, yang semisal apa? Semisal ini adalah tempat-tempat petilasan, patung-patung. Patung-patung itu makanya nanti ada syirik dalam masalah patung ya. Itu Masya Allah, kalau seandainya kita perhatian kepada syatut darai, menutup pintu-pintu kesyirikan, maka tidak usah memperingati, menapak tilasi perjuangan ini dan itu, dibuat patung ini dan itu. Karena itu wasilah kesyirikan. Awalnya sih enggak apa-apa, tapi karena sangat dihormati patung, orang yang dipatungkan tadi, maka akhirnya orang melakukan kesyirikan. Kok saya kalau berdoa di situ, berdoanya kepada Allah, lebih merasa dikabulkan. Mulai sampai akhirnya berdoa langsung kepada patung tadi yang diyakini menitis ruh dari yang dipatungkan tadi, orang yang ditokohkan tadi, yang sudah mati tadi. Ini seperti ini. Minta barokah di sana, mengusap-ngusap dindingnya, atau selain pohon dan batu adalah kuburan atau gua-gua tertentu atau mata air. Kalau mandi di mata air itu, maka jadi cepat dapat jodoh misalnya. Dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh di sini. Tabarruk bisa syirik akbar dan bisa syirik asghar. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.